juga dilarang berpuasa atau dilarang mengkhususkan hari Sabtu untuk berpuasa, menyendirikan hari Sabtu untuk berpuasa. Sebagian para ulama juga berpendapat haram, dan sebagian yang lainnya berpendapat makruh. Namun jika dibarengi dengan hari yang lain, baik hari sebelumnya atau hari setelahnya, maka tidak mengapa berpuasa di hari Sabtu, Jumat Sabtu, atau Sabtu Ahad. Kemudian kita lanjut. Ar-rabi', yang keempat, tahrimu siyami yaumi syak, haramnya berpuasa di hari asyak, di hari yang meragukan. Wahuwa yaumu thalathin min sya'ban, hari yang meragukan adalah hari ke-30 dari bulan Sya'ban. Idza kana fis sama'i ma yamna'u ru'yatal hilal, apabila di langit ada sesuatu yang menghalangi dari melihat hilal. Dan ini pendapatnya jumhur mayoritas para ulama, haramnya berpuasa di hari yang meragukan, yaitu tanggal 30 Sya'ban, apabila di tanggal 29-nya ada sesuatu yang menghalangi dari melihat hilal. Karena melihat hilal kan tanggal 29. Jika terlihat hilal, maka besok Ramadan. Jika hilal tidak terlihat, berarti besok masih bulan Sya'ban, tanggal 30. Nah sekarang kondisinya langitnya ada yang menghalangi untuk melihat hilal, imma awan atau mendung atau hujan atau yang sejenisnya, sehingga ragu apakah besok masih tanggal apakah besok masih bulan Sya'ban tanggal 30 atau besok sudah masuk Ramadan. Nah sehingga tanggal 30 Sya'ban inilah ya, ketika di langit ada sesuatu yang menghalangi dari melihat hilal, inilah yang dinamakan dengan hari syak, hari yang meragukan apakah itu tanggal 30 atau itu tanggal 1 Ramadan. Dilarang berpuasa di hari itu jika keadaannya seperti ini, karena meragukan. Fa in kanat as-sama'u sahwan fala syak. Namun apabila langitnya cerah, ya, enggak ada awan, enggak ada mendung, enggak ada hujan, cerah. Jika ada hilal, niscaya terlihat karena cerah, ya. Jika langitnya cerah, maka fala syak, maka tidak ada keraguan. Langit cerah, kemudian tidak ada hilal, ya, berarti besok masih Sya'ban. Tidak ada keraguan. Baik. Mafhum ya? Wa dalilu tahrimihi, dalil haramnya berpuasa di hari yang meragukan. Hadis Ammar radhiyallahu taala anhu qol. Hadis Ammar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, man shoma al-yawma alladhi yashakku fihi faqad 'asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan padanya, apakah itu masih Syaban ataukah sudah Ramadan? Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan padanya, faqad 'asa Abul Qasim, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, yaitu telah dia telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau kunyahnya Abul Qasim. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dalil yang lain, waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang lain adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yataqaddamanna ahadukum ramadhana bi saumi yaumin aw yaumaini illa an yakuna rajulun kana yasumu saumahu falyasum dhalikal yaum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yataqaddamanna ahadukum, janganlah salah seorang dari kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya. Jangan, ini larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan salah seorang dari kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya. Illa an yakuna rajulun kana yasumu saumahu, kecuali seseorang yang biasa berpuasa atau rutin berpuasa. Ya kan, dia puasa Senin Kemis biasanya, rutin. Atau puasa Daud, rutin. Bertepatan dengan tanggal itu atau hari itu, ya. Maka falyasum dzalikal yaum, maka berpuasalah di hari itu. Artinya tidak mengapa kalau dia memiliki kebiasaan puasa. Ima itu puasa Daud atau puasa Senin Kemis atau yang semisalnya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wal makna, dan makna larangan di sini, la yataqaddama syahr ramadhan bi saumi yaumin yu'addu minhu bi qasdil ihtiyat. Maknanya adalah jangan dia mendahului Ramadan, mendahului puasa di bulan Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Yu'addu minhu biqasdil ihtiyat, dengan makna Ramadan. Jangan dia mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya, dengan makna Ramadan. Biqasdil ihtiyat, yang tujuannya untuk berhati-hati. Dengan tujuan berhati-hati. Ini yang enggak boleh. Baik. Tanggal 29 hilal tidak terlihat karena mendung, hujan dan seterusnya, ya, nggak bisa melihat hilal. Sehingga besoknya hari asyak, hari yang meragukan. Apakah itu tanggal 30 ataukah itu tanggal 1 Ramadan. Kemudian dia untuk kehati-hatian, khawatir besok Ramadan, maka saya akan puasa Ramadan mulai besok. Nah, jadi sok berhati-hati, istihsan, sok menganggap baik. Menurut akal pikiran dia itu baik, kehati-hatian, hati-hati, kehati-hatian, barangkali besok sudah masuk Ramadan, maka saya puasa. Padahal hari tersebut adalah hari yang syak, meragukan, dan telah datang larangan berpuasa di hari yang meragukan. Nah, jadi syariat itu bukan dengan akal-akalan, bukan dengan istihsanat, anggapan baik, anggapan baik, anggapan bagus, bukan. Tetapi agama itu dengan dalil, ibadah itu dengan dalil. Sehingga tidak boleh mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya dengan tujuan untuk kehati-hatian. Kenapa enggak boleh? Fa inna shaumahum murtabitun biru'yah. Karena puasa Ramadan itu kaitannya dengan ru'yah. Puasa Ramadan itu terkait dengan adanya ru'yatul hilal. Kalau sudah terlihat hilal, berarti sudah masuk Ramadan. Fala hajata ila takalluf, sehingga tidak perlu takalluf, tidak perlu memberat-beratkan diri. Hati-hati untuk kehati-hatian besok berpuasa. Khawatir besok Ramadan, ini takalluf namanya. Memberat-beratkan diri. Padahal hilal belum terlihat. Dan puasa Ramadan itu dikaitkan dengan ru'yah. Kalau terlihat hilal, maka besok Ramadan. Kalau belum terlihat hilal, maka besok apa? Tanggal, masih tanggal Syaban. Kalau ternyata langitnya mendung, hujan atau yang semisalnya, berarti tidak melihat hilal atau tidak dapat melihat hilal karena sebab ini, hujan, mendung dan lain sebagainya, maka hari besoknya hari yang meragukan. Enggak boleh berpuasa di hari itu. Haram hukumnya. Nah, amma man kana lahu wirdun yasumuhu fala syai'a 'alaihi. Adapun orang yang dia memiliki kebiasaan berpuasa, fala syai'a 'alaihi, maka tidak mengapa dia berpuasa di hari itu, di hari yang meragukan itu. Misalkan dia biasa puasa Senin Kamis, pas hari Kamisnya pas hari yang meragukan. Hari Rabunya tanggal 29 Syaban. Hari yang diperintahkan untuk melihat hilal. Apakah besok sudah masuk Ramadan ataukah belum? Qadarullah hujan, enggak terlihat hilal. Maka hari besoknya, hari Kamis, itu hari yang meragukan apakah tanggal 30 atau ke tanggal 1. Bertepatan dengan hari Kamis dan dia biasa berpuasa Senin Kamis. Maka tidak mengapa dia berpuasa di hari Kamis tersebut dengan niat puasa Kamis, puasa hari Kamis, bukan puasa karena kehati-hatian dalam rangka Ramadan, bukan, tetapi puasa Senin Kamis. Atau dia biasa berpuasa Daud, kebetulan di hari tersebut adalah jadwal puasa Daudnya, maka tidak mengapa dia berpuasa dengan niat puasa Daud, bukan puasa kehati-hatian untuk makna Ramadan. Taib. Maka tidak mengapa bagi orang yang memiliki kebiasaan berpuasa, untuk dia berpuasa di hari itu, hari yang meragukan. Li'anna dzalika laisa min istiqbali Ramadan. Kenapa dibolehkan? Karena puasanya itu bukan dalam rangka menyambut Ramadan, bukan. Tapi memang rutin. Puasa yang rutin yang dia lakukan. Ima puasa Daud atau puasa Senin Kamis atau yang semisalnya. Bukan dalam rangka menyambut Ramadan. Maka boleh. Juga dalil yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddata 30." Puasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Apabila kalian terhalangi dari melihat hilal, fa akmilul 'iddata 30, maka sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini kalau melihat hilal Ramadan. Kalau yang dilihat adalah hilal Syawal, maka sempurnakan bulan Syawal menjadi 30 hari jika terhalangi dari melihat hilal. Kemudian wa yastasna min dzalika aidan al-qada'u wan nadhru li wujubihima. Dikecualikan dari larangan berpuasa di hari yang meragukan juga adalah puasa qadha dan puasa nazar. Puasa qadha dan puasa nazar ini juga puasa yang dikecualikan. Boleh dilakukan di hari yang meragukan tersebut. Li wujubihima, karena wajibnya puasa qadha dan puasa puasa nazar tersebut. Misal dia masih memiliki hutang puasa, dan sekarang sudah tanggal 28 atau 29 Syakban. Dia masih memiliki hutang puasa, tidak mengapa dia puasa qadha di hari itu, tanggal 29 atau tanggal 30 Syakban, ketika malam tanggal 30-nya langitnya terhalangi mendung, hujan atau yang semisalnya sehingga tidak bisa melihat hilal. Sehingga hari itu adalah hari yang meragukan. Apakah tanggal 30 atau ke tanggal 1. Dan dia masih banyak hutang puasanya atau masih memiliki hutang puasa, maka dia boleh berpuasa di hari itu, di hari yang meragukan itu, dengan niat puasa qadha, bukan niat puasa menyambut Ramadan atau dalam rangka kehati-hatian untuk makna Ramadan. Demikian pula puasa nazar. Dia bernazar, kalau saya sembuh dari sakit misalkan, saya berpuasa sehari. Ternyata pas sembuhnya itu sebelum hari yang meragukan tadi. Tanggal 29 sembuh dia. Tanggal 29 Syaban. Kemudian malamnya hujan, enggak bisa melihat hilal. Sehingga besoknya hari yang meragukan. Karena dia sudah bernazar untuk berpuasa langsung setelah sembuh, maka dia boleh berpuasa di hari itu, walaupun itu hari yang meragukan. Nah, tetapi puasanya adalah puasa nazar, karena puasa nazar itu wajib. Baik. Mafhum ya? Ini yang keempat dari jenis-jenis puasa yang dilarang. Puasa di hari yang meragukan, yaitu hari tanggal 30 Syakban apabila di langit ada sesuatu yang menghalangi dari melihat hilal. Hukumnya haram. Bukan sekedar makruh, tetapi haram. Baik. Yang berikutnya, Al-Khamis. Yang kelima, dari jenis-jenis puasa yang dilarang. Yuhramu shaumu yaumail idaini. Haram berpuasa di dua hari raya. Haram berpuasa pada dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Li hadithi Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Dalilnya adalah hadith Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an sawmi yaumil fitri wan nahri. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari berpuasa di hari Idul Fitri dan hari Idul Nahri, yaitu Idul Adha. Hadis riwayat Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wali hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qaal. Dalil yang lain adalah hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Hadzani yaumani, dua hari ini, Idul Fitri dan Idul Adha, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima." Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari berpuasa di dua hari itu. Yaumu fitrikum min siyamikum, yang pertama yaitu hari berbukanya kalian dari puasa kalian, yaitu hari raya Idul Fitri. Wal yaumul akhir, dan hari yang lain, ta'kuluna fihi min nusukikum, yaitu hari yang kalian padanya memakan daging kurban kalian, yaitu hari raya Idul Adha, Idul Kurban. Nah. Baik. Hadani yaumani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima. An siyamihima berarti yaumi fitrikum min siyamikum wal yaumil akhir ta'kuluna fihi min nusukikum. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan hukum asal larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah haram, ya, hukum asalnya haram. Kalau ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka haram dilakukan larangan tersebut. Kecuali kalau ada dalil lain yang memalingkan dari haram menjadi makruh, atau dari haram menjadi mubah, ya, maka dengan qarinah atau dalil yang lain, nah, bisa berubah dari haram menjadi makruh atau yang semisalnya. Selama tidak ada dalil lain, tidak ada qarinah lain yang memalingkan dari haram, dari hukum haram, ya, maka hukum asal larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah haram. Ya. Maka haram berpuasa di hari raya, baik hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, bagaimana kalau dia bernazar untuk berpuasa, kemudian bertepatan hari tersebut adalah hari raya, baik Idul Fitri atau Idul Adha. Misal dia bernazar, saya akan berpuasa pada hari Selasa misalkan. Baik, saya bernazar untuk Allah Azza wa Jal akan berpuasa di hari Selasa. Nah, ternyata hari Selasa itu bertepatan dengan hari raya. Ya, tadinya dia gak tahu kalau hari Selasa nanti adalah hari raya. Nah, ternyata bertepatan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, bolehkah dia berpuasa di hari tersebut? Nah, la yajuz siyamuhu. Tidak boleh dia berpuasa di hari raya tersebut walaupun telah dinazarkan. Nah, maka kapan dia berpuasa? Ya, dia berpuasanya ketika telah bernazar ya, setelah hari raya. Nah, setelah selesai hari raya baru dia mengqadha puasa nazar tersebut. Ya. Baik. Ini yang kelima. Haram berpuasa di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian yang terakhir, yang keenam, kita selesaikan. Yukrahu shaumu ayyami tasyrik. Makruh puasa di hari-hari tasyrik. Ini pendapat sebagian para ulama. Makruh berpuasa di hari-hari tasyrik. Sebagian para ulama yang lain berpendapat haram. Haram berpuasa di hari-hari tasyrik. Nah, intinya dilarang. Hanya saja larangan di sini. Nah, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Apa itu hari-hari tasyrik? Wahiya salah satu ayam ba'da yaumin nahri. Yaitu tiga hari setelah hari kurban. Setelah hari raya Idul Adha. Tiga hari setelah hari raya Idul Adha. Al-Hadi Asyar, yaitu hari tanggal 11. Wathani Asyar dan tanggal 12. Wathalith Asyar dan tanggal 13. Zulhijjah. Tanggal 10-nya kan hari raya. 11, 12, 13-nya namanya hari-hari tasyrik. Nah, dikatakan hari-hari tasyrik karena dahulu di hari-hari tersebut ya, daging-daging kurban itu dijemur di bawah panas matahari yang terik. Nah, supaya awet. Nah, kalau sekarang langsung masuk freezer, ya. Zaman dulu enggak ada freezer. Ya, cara mengawetkannya di jadi dendeng ya, dijemur. Sehingga dikatakan hari-hari tasyrik. Haram berpuasa atau dilarang berpuasa ya, karena ada perselisihan. Dilarang berpuasa di hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Apa dalilnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam anha. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari-hari tasyrik. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Nubaisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hari-hari tasyrik, ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi azza wa jal. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Hari makan minum ya, hari bergembiranya kaum muslimin, hari senangnya kaum muslimin, hari makan dan minum. Nah, memakan daging kurban ya, dan makanan-makanan yang disiapkan di hari raya. Nah, wa dzikrin lillah, dan juga hari berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Itu disyariatkan banyak berzikir, bertakbir ya, disyariatkan bertakbir selama hari-hari tasyrik. Baik takbir yang mutlak, di waktu kapan pun, pagi, siang, sore, malam, di rumah, di jalan dan seterusnya, atau takbir yang muqayyad yang terikat dengan waktu, yaitu setelah sholat wajib, setelah sholat fardu. Nah, cuman kadang yang dominan makan minumnya ya, zikirnya lupa ya, takbirnya lupa. Nah, sehingga jarang terdengar takbir di hari-hari tasyrik. Taib, maka ahlu sunnah hendaklah terdepan dalam mengamalkan ini, ya, banyak berzikir di hari-hari tasyrik, tidak hanya banyak makan dan minum, tetapi nah, ada yang ketiga, wadzikrin, dan hari-hari berzikir, ya, yaitu banyak bertakbir. Dalil yang lain, waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumu arafah wa yaumun nahri wa ayyamu tasyrik iduna ahli al-islam, iduna ahli al-islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaumu arafah, hari Arafah, itu tanggal 9 Dzulhijjah, wa yaumun nahri, dan hari kurban, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, wa ayyamu tasyrik, dan hari-hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13 Dzulhijjah, iduna ahlil islam, adalah hari raya kita, ya, ahlul islam, orang-orang yang beragama Islam, hari raya kita kaum muslimin. Wahya ayyamu aklin wa syurbin, dan hari-hari tasyrik tersebut adalah hari-hari makan dan minum. Baik. Sekaligus dalil ini, ya, menunjukkan bahwasannya hari raya kaum muslimin ada berapa macam? Ada? Ada lima. Ya. Nah, hari Arafah, kemudian hari kurban tanggal 10-nya, ya, 9, 10, dan hari-hari tasyrik, ya. Nah, kemudian yang keempat, hari Jumat, yang kelima, Idul Fitri. Nah, ada lima hari raya kaum muslimin. Kemudian warukhisa fi siyamiha, lil mutamatti wal qarin, diperbolehkan untuk berpuasa di hari-hari tasyrik bagi orang yang melakukan haji tamattu. Mutamatti, mutamatti itu orang yang melakukan haji tamattu. Wal qarin, dan orang yang melakukan haji qarin atau haji qiran. Nah. Idza lam yajid tsamanal hadi, apabila dia tidak mendapati hadi, tidak mendapati hewan kurban. Tidak mendapatinya karena memang enggak ada hewannya, ya. Atau tidak mendapati karena enggak ada biaya untuk membeli hewan kurban tersebut. Nah, karena orang yang mutamatti dan qarin, dia harus menyembelih hadi. Ya, pada tanggal 10 Dzulhijjah harus menyembelih hadi. Kalau dia haji yang mutamatti, haji mutamatti itu dia umroh di bulan-bulan haji. Selesai umroh, maka dia apa? Tahallul. Ya. Setelah selesai tahallul, sudah tahallul pakai pakaian biasa, bebas dari larangan-larangan ihram. Kemudian menunggu tanggal 8 Dzulhijjah, tanggal tarwiyah. Setelah masuk hari tarwiyah, baru dia pakai ihram lagi untuk haji. Ini haji tamattu. Nah, kalau haji qarin, ya, haji qarin dari awal dia masuk miqat, dia labbaika umratan wa hajjan. Niatnya umroh dan haji langsung. Umroh, haji. Nah, kalau tamattu tadi niatnya umroh dulu, labbaika umratan. Nah, ini umroh. Nah, setelah umroh selesai, tahallul, nah, baru dia nunggu hari tarwiyah. Hari tarwiyah masuk, labbaika hajjan, dia ihram lagi, labbaika hajjan. Nah. Baik. Kalau haji qiran, dia dari awal miqat langsung labbaika umratan wa hajjan. Qiran menggabungkan, ya, umroh dan haji. Maka dia ketika setelah selesai umrohnya tidak boleh tahallul, orang yang qiran ini, ya. Nah, tidak boleh tahallul ketika selesai umrohnya. Beda dengan mutamatti tadi. Kalau mutamatti setelah tahallul umroh, tahallul. Nah, bebas dari aturan-aturan ihram. Tapi kalau yang qiran atau qarin, maka ketika dia selesai umrohnya, nah, dia masih memakai pakaian ihram, masih harus perhatian dengan aturan-aturan ihram sampai selesai hajinya. Nah, ini kalau dia selesai umrohnya tanggal 1 Dzulhijjah, ya nunggunya lama, ya. Nah, pakai pakaian ihram terus. Nah. Sehingga Nabi SAW menganjurkan kita untuk melakukan haji tamattu. Nah, haji tamattu bukan haji qorin atau qiron. Mafhum ya? Nah, nanti ini dalam pembahasan haji lah, haji tamattu, haji qorin dan seterusnya. Kalau sekarang masih belum paham. Intinya orang yang melakukan haji tamattu atau haji qiron dan dia tidak mendapati hadi atau hewan kurban, baik tidak mendapatinya karena enggak ada biaya atau memang enggak ada hewannya, maka dia apa? Boleh berpuasa di hari-hari tasyrik. Nah, karena dia kalau tidak menyembelih hadi, dia harus berpuasa selama 10 hari. Nah, 7 harinya di hari-hari na'am, 3 harinya na'am di hari-hari haji dan 7 harinya di hari-hari setelah pulang ke rumahnya, setelah pulang dari hajinya. Li hadisi Aisyah wa Ibnu Umar. Wa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum qala. Dalilnya adalah hadis Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum, beliau berkata, "Lam yurakhas fi ayyami tasyrik an yusumna illa liman lam yajidil hadiyah." Tidak diberi kelonggaran, tidak diperbolehkan untuk berpuasa di hari-hari tasyrik kecuali orang yang tidak mendapati hadi. Kecuali orang yang haji dan tidak mendapati hadi. Nah. Hadis riwayat Bukhari. Nah. Juga karena firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 196, "Faman tamatta'a bil umrati ilal hajj, ya. Famastaisara minal hadi. Faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam wal hajj. Fasyamu thalathati ayyam fil hajj wa sab'atin idza raja'tum. Tilka 'asharatun kamilah." Taib. Sekarang siapa yang melakukan haji tamattu, ya, umroh dulu kemudian haji, ya, maka hendaklah dia menyembelih hadi yang mudah baginya. Barang siapa yang tidak mendapati hadi, maka dia berpuasalah 3 hari di hari-hari haji dan 7 hari apabila roja'tum, apabila kalian telah kembali. Tilka 'asharatun kamilah, maka semua itu adalah 10 hari yang sempurna. 10 hari puasa. Nah, bagi orang yang tidak mendapati hadi. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Adapun mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji, ya, maka tidak boleh berpuasa di hari-hari tasyrik. Nah, atau mereka yang haji dan mendapati hadi, mendapati hewan kurban, juga tidak boleh berpuasa di hari-hari tasyrik. Nah, yang dibolehkan hanya orang yang haji mutamatti atau haji qorin dan tidak mendapati hadi. Dia boleh berpuasa di hari-hari tasyrik. Nah, sebagaimana hadis tadi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.